عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، alhamdulillah, di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka untuk belajar tauhid, mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui. Ya. Dan insyaallah pada pembahasan kita di sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran tauhid dari kitab Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan tentang empat perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim maupun muslimah, yaitu mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, yang ketiga adalah mendakwahkannya, dan yang keempat adalah bersabar. Ayat yang disebutkan oleh penulis adalah surah Al-Asr, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Penulis mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathil masaila wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sesungguhnya kewajiban atas setiap muslim dan muslimah adalah mempelajari tiga masalah dan mengamalkannya. Jadi ini tiga masalah yang disebutkan oleh penulis di pembahasan kita di sore hari ini adalah masalah-masalah yang kaitannya dengan keyakinan. Ya, atau para ulama kita sebutkan dengan i'tiqadiyah. Yang sebelumnya itu kaitannya dengan amalan, belajar, beramal, berdakwah, bersabar. Itu kaitannya dengan amalan perbuatan. Adapun yang tiga yang akan disebutkan di sini adalah kaitannya dengan keyakinan. Ya, kita diwajibkan untuk mengetahui tiga perkara tersebut dan mengamalkannya. Ya. Perkara yang pertama, kata beliau, al-ula yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Ini perkara yang pertama yang harus kita yakini. Ya, kita yakini. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita rezeki. Ini perkara pertama. Ya, Allah yang menjadikan kita dari asalnya tidak ada. Dan ini satu nikmat yang besar. Tadinya kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan kita. Dan kita harus yakini bahwa pencipta manusia dan seluruh alam yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diyakini. Kemudian juga harus kita yakini warazakona, Allah juga yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita rezeki. Ya, sehingga tidak boleh seseorang mencari rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya nikmat berupa sarana. Nikmat apa? Wujud, yaitu nikmat kita yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita nikmat berupa sarana, memberi kita rezeki. Rezeki jangan dipahami cuma harta, itu salah satu dari rezeki. Kesehatan itu rezeki. Waktu yang luang itu rezeki. Ya, kemampuan untuk belajar agama, kemampuan untuk beribadah dan lain sebagainya, itu juga rezeki. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan, dan itu harus kita yakini. Nah, Allah menciptakan kita lalu memberi kita rezeki. Tadinya tidak ada, kita diciptakan. Setelah itu kita dikasih sarana berupa rezeki tadi. Ya, nikmat-nikmat yang banyak. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Bukan orang diciptakan, setelah itu dia dibiarkan begitu saja, diterlantarkan. Tidak ya. Bal arsala ilaina rasula. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul untuk kita. Ini sebagai bentuk perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus kepada kita seorang rasul. Ya, seorang rasul. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang diutus kepada kita. Ini yang diutus kepada kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat. Kita diciptakan. Lalu kita diberikan nikmat, diberi rezeki. Kita diberikan nikmat sarana. Ya kan? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Rasul ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara ibadah kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia tidak bisa ibadah kepada Allah kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nikmat Allah kasih kita. Diturunkan Nabi untuk membimbing kita. Ya, untuk membimbing kita bagaimana cara ibadah. Karena ibadah ini tidak akan diketahui secara sempurna kecuali dengan apa? Dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang tidak bisa melaksanakan dengan benar ibadah kecuali dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi inilah salah satu tujuan diutusnya para rasul. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membawa keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan petunjuk, membawa agama yang benar. Itu tujuan diutus rasul. Jadi rasul diutus membimbing, mengajari kita agama supaya kita bisa dekat dengan Allah. Supaya kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Itulah rasul. Seorang apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah, membawa kerasulan, membawa kerasulan. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki dari keturunan Adam yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu syariat. dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itu Rasul. Jadi gak ada Rasul perempuan ya, gak ada ya. Rasul semua laki-laki. Rasul semuanya laki-laki. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati." Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul dan juga seorang nabi kecuali apabila dia menginginkan sesuatu, maka syaitan itu mengganggu keinginan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Mengutus rasul. Iya kan? Para ulama kita membedakan antara rasul dengan apa? Dengan nabi. Antara rasul dengan nabi. Ya, dibedakan oleh para ulama. Ada yang membedakan kalau nabi itu adalah diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Ya. Adapun rasul diberikan wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Tapi ini memiliki sisi kelemahan. Pembedaan seperti ini. Yang kuatnya bahwa seorang nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada apa? Kepada orang lain. Karena kita yang bukan nabi saja diperintah untuk berdakwah. Apalagi kalau nabi ya, tetap diperintah untuk dakwah. Cuma bedanya apa dengan rasul? Bedanya bahwa apa yang diwahyukan kepada rasul adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Sedangkan apa yang diwahyukan kepada para nabi adalah sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia sisa melanjutkan saja. Itu bedanya ya. Jadi rasul membawa sesuatu yang baru. Agama yang baru, yang bukan agama sebelumnya. Dia menyempurnakan agama yang sebelumnya. Adapun nabi diberikan wahyu dari wahyu yang menunjukkan atau melanjutkan dari agama yang sebelumnya. Yang kedua, bahwa rasul diperintahkan untuk menyampaikan, mendakwai orang-orang dari kalangan keluarganya atau selain keluarganya. Adapun para nabi hanya sekedar diwajibkan untuk menyampaikan kepada keluarganya atau orang-orang yang tidak memusuhinya. Jelas ini ya, perbedaan antara nabi dengan rasul. Ya. Ini pendapat yang kedua dan ini insyaallah lebih detail. Dia lebih detail. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan di sini oleh Syekh. Jadi Allah tidak membiarkan kita. Bahkan dia mengutus seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada rasul yang diutus oleh Allah, dia akan masuk surga. Wa man asabahu dakhalan nar. Dan siapa yang durhaka kepada rasul yang diutus oleh Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum. Sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul. Fama fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Namun ternyata Fir'aun durhaka kepada rasul dan kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Jadi ini yang harus kita yakini pertama. Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, lalu mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa yang taat kepada rasul itu, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada rasul yang diutus oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, ke dalam neraka. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di sini, ya. Poin pertama yaitu bahwa rasul diutus sebagai apa tadi? Sebagai saksi. Syahidan alaikum. Inna arsalna ilaikum rasula. Ini surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Bisa dilihat nanti pada surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Jadi rasul itu sebagai saksi ya bagi kita semua. Syahidun lil khalqi, dia adalah saksi bagi seluruh makhluk yang ada. Saksi bagi mereka. Ya, saksi bagi mereka. Saksi terhadap apa yang telah dilakukan oleh makhluk. Apa yang dilakukan oleh makhluk dari sunnah yang diajarkan oleh Rasul tadi. Maka Rasul tadi sebagai apa? Sebagai saksi. Rasul tadi sebagai saksinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar seorang mengikuti rasul yang datang kepada mereka. Yang datang kepada kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus taat kepada beliau. Ya, siapa yang taat akan masuk surga dan siapa yang tidak taat maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan Nabi sebagai rasul bagi kita. Rasul sebagai saksi. Ya, dia sebagai saksi. Dia mempersaksikan bahwa apa yang Allah telah sampaikan kepada dia telah kepada beliau telah disampaikan kepada kita semuanya. Ya, dia akan menjadi saksi apakah kita amalkan atau tidak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari tugas para rasul adalah memberi kabar gembira. Memberi kabar apa? Gembira. Jadi sebagai saksi yang pertama, yang kedua adalah memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ya. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya Rasul akan menyampaikan bahwa siapa yang taat kepada dia akan masuk ke dalam surga. Apa peringatannya? Peringatannya siapa yang ya tidak taat kepada beliau maka akan diancam dengan apa? Dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diancam dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan bahwa rasul ini diutus ada tujuan. Ada tujuan sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Iya. Yang ketiga, tugasnya rasul diutus ini untuk apa? Menghukumi manusia. Memberikan hukum kepada mereka terhadap persoalan yang diperselisihkan oleh manusia. Jadi kalau ada masalah, maka penyelesaiannya adalah apa? Adalah hukum yang dibawa oleh para rasul. Hukum yang dibawa oleh para rasul. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, maka hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kita ulang ya. Nih, kita ulang. Pertama, tugasnya Rasul sebagai apa? Saksi. Jadi dia sebagai saksi. Allah saya sudah sampaikan semua. Ya. Umat ini ada yang ikut, ada yang tidak. Rasul sebagai saksi. Bahwa sudah disampaikan semua risalah. Jadi Islam ini betul-betul sudah lengkap. Tidak ada yang tidak lengkap. Semuanya ada. Tinggal kemampuan kita di dalam apa? Di dalam mengamalkannya. Kemampuan kita di dalam mencari kebenaran dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi sebagai apa? Memberi kabar gembira dan peringatan. Itu tugasnya. Memberikan kabar gembira, memberi kita motivasi supaya kita melakukan kebaikan dan juga memberikan apa? Ancaman. Supaya kita tidak mendekati kejelekan. Kalau kita mendekati kejelekan, maka akibat kejelekan itu akan kembali kepada kita. Itulah tugasnya Rasul. Makanya banyak ancaman di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran banyak ancaman-ancaman untuk manusia. Imam Al-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu semua ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi motivasi supaya kita tidak terlena dengan dunia, supaya kita senantiasa apa, bersemangat di dalam melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Salah satunya disebutkan dalam hadis, wattaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan sepotong korma. Sepotong korma apa artinya? Satu korma aja kita enggak kenyang ya. Lima korma kita belum kenyang. Ini sepotong korma. Dan ini bisa membuat kita terhindar dari api neraka. Coba ya, ini menunjukkan apa? Motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita melakukan kebaikan walaupun sedikit. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, inna ahabbal a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah paling sukai, paling cintai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Amalan yang kontinu. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Yang kontinu, pentingnya kontinu. Bukan masalah banyak sedikitnya. Sedikit banyaknya nanti urusan di belakang. Yang penting kontinu amalan itu. Itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi supaya kita tidak merasa berat terhadap agama ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tugas Rasul apa tadi? Yang ketiga hakim. Sebagai hakim menghukumi problema yang dihadapi oleh manusia. Jadi kesimpulannya memang setiap problem yang dihadapi oleh manusia, maka hukum penyelesaiannya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak ada, semuanya ada lengkap. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, tugas Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ta'limun nasi syar Allah, mengajari syariat Allah kepada manusia. Diajari manusia syariat Allah. Karena manusia enggak akan tahu kalau enggak ada Rasul. Ya, ada Rasul supaya manusia tahu syariat-syariat Allah. Mana syariat Allah? Semua yang dibawa oleh Nabi syariat Allah. Yang Nabi tidak bawa, Nabi tidak ajarkan, bukan syariat Allah. Ini yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi peringatan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dia. Ajaran-ajaran ya yang baru. Ajaran-ajaran baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Semua perkara-perkara baru di dalam agama namanya bid'ah. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Jelas ini? Jadi Nabi memperingatkan itu. Kenapa? Karena syariat ini adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tidak ajarkan itu bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya Nabi mengajarkan kepada manusia syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia itu? Itba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Ini karunia yang besar dari Allah. Diutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Apa yang dilakukan rasul itu? Yatlu 'alaihim ayati. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Ya, wa yuzakkihim. Rasul itu mensucikan, membersihkan mereka dari segala dosa-dosa dan kejelekan. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan rasul itu mengajari mereka dengan Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah tugas Rasul yang paling penting. Ada berapa tadi? Empat ya. Perhatikan itu ada empat hal. Itu tugasnya Rasul. Tugasnya Rasul. Ya. Jadi ayat yang kita sebutkan tadi, ya, itu jelas. Ayat yang kita sebutkan tadi, inna arsalna ilaikum rasulat syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulat faman fa'asofir Allah Rasulah fa'akhotnahu akhdaw wabila. Surah Al-Muzammil ayat 15-16. Nanti bisa dilihat, itu sudah pas dengan yang kita simpulkan ini. Ya, ini tugasnya, tugasnya para Rasul. Dan sangat jelas dalam ayat yang kita bacakan, bacakan tadi. Jadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk itu, untuk itu. Dan Rasul yang diutus kepada Fir'aun adalah Nabi siapa? Nabi Musa. Tapi ternyata Fir'aun lebih cenderung durhaka kepada kepada Nabi Musa. Ya, kepada Nabi Musa. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk neraka. Kemudian dalil yang diambil dari surah Al-Muzammil tadi. Ya kan? Sungguh kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, tapi Fir'aun itu durhaka kepada rasul. Lalu Allah menyiksa Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyiksa apa? Menyiksa Fir'aun. Ya. Dan ini sebagai peringatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka senantiasa mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti apa yang diajarkan beliau, ya. Apa yang beliau bimbingkan, hadis-hadisnya dipelajari, dihafal, diamalkan. Baik, ini yang dilakukan ya, supaya kita tidak seperti Fir'aun yang bermaksiat durhaka kepada kepada Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun. Menyiksa Fir'aun. Ya, jadi kemaksiatan akan mengantarkan kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kemaksiatan Fir'aun? Itu tadi dia mendustakan rasulnya, mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Maka seorang yang durhaka kepada Nabi akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Fir'aun. Jika kita durhaka kepada Rasulullah, maka kita juga akan mendapatkan seperti yang didapatkan Fir'aun, berupa kesengsaraan. Walaupun nanti kesengsaraannya beda-beda, tapi yang jelas siapa yang berpaling dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Nah, ini peringatan untuk kita berhati-hati di dalam kita menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati ketika kita mau menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati ketika kita tidak cinta dan tidak suka dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhati-hati kita untuk apa namanya? Melakukan yang seperti itu. Melakukan yang seperti itu. Nah, kemudian di dalam hadis sangat jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ya Imam Bukhari di dalam kitab apa namanya? Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Kitab sahih beliau pada kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Nah, beliau sebutkan di situ sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua umatnya Nabi akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepada saya, dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada saya, maka dia yang tidak mau masuk surga. Nabi tidak sebutkan bahwa dia akan masuk neraka. Bahasanya Rasulullah, dia tidak mau masuk surga. Apa artinya? Artinya yang membuat kita masuk surga memang kita. Bukan karena Allah zalim gitu. Bukan karena Allah kejam kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam neraka. Memang kita yang arahnya ke situ. Jadi Nabi tidak sebutkan siapa yang durhaka kepada saya maka dia akan masuk neraka, tidak. Nabi tidak sebut begitu. Nabi sebutkan siapa yang durhaka kepada saya, tidak mau taat sama saya, berarti orang itu tidak mau masuk surga. Berarti masuk apa dia? Masuk neraka. ya kan? Tapi Nabi enggak mau bilang bahwa dia masuk neraka. Kalau disebutkan dia masuk neraka, mungkin ada orang yang berpikir berarti Allah yang memasukkan karena Allah itu kejam. Tidak. Yang kejam diri kita sendiri. Makanya disebutkan dia yang tidak mau masuk surga. Allah suruh dia masuk surga, dia tidak mau. Allah tunjukkan jalannya ke surga, dia tidak mau jalani. Nabi bimbing mereka untuk masuk ke dalam surga, dia tidak mau. Jadi memang ketika dia masuk neraka, memang dia yang memang mengambil jalan-jalan menuju kepada neraka. Jadi kita harus salahkan diri kita sendiri. Ya, nah itu keyakinan pertama yang harus kita yakini seorang muslim. Yaitu apa tadi? Bahwa kita harus meyakini Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah tidak membiarkan kita terlantar, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Insyaallah kita dijadikan ada nikmat, dikasih rezeki nikmat, diutus rasul nikmat. Kalau nggak ada rasul, kita nggak akan tahu jalan menuju surga. Jadi diutusnya rasul adalah apa? Nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sangat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Sangat sedikit dari hambaku yang mau apa? Bersyukur. Nah itu nikmat besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat diutusnya Rasul? Pertama, senang. Yang kedua, berusaha mendapatkan semua yang diajarkan oleh Rasul. Dan kalau dia sudah dapat, yang ketiga, dia mengamalkan. Ini menunjukkan apa? Dia bersyukur. Menunjukkan dia apa? Bersyukur. Dan dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya, dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Karena kesyukuran sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan ibadah. Ya, innahu kana abdan syakura. Sifatnya Nabi Nuh alaihissalam. Sungguhnya dia adalah abdan, seorang hamba yang rajin ibadah, syakura, yang banyak bersyukur. Itu jadi kesyukuran selalu kaitannya dengan apa? Dengan ibadah. Semakin orang beribadah, maka menunjukkan bahwa dia bersyukur kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Aisyah melihat Nabi salat malam sampai kakinya bengkak. Iya kan? Ditanya oleh Aisyah, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Kenapa kamu lakukan ini wahai Rasulullah?" Kata Aisyah, "Kenapa kamu sholat sampai kakimu bengkak?" Ya, laqad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kenapa kamu lakukan ini? Padahal dosamu telah diampuni. Kenapa kamu masih sholat setengah mati begitu? Sampai bengkak kakimu. Kenapa tidak santai sholatnya? Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, ya Aisyah, tidakkah saya boleh senang menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi diampuni dosanya yang telah lalu, dia beribadah banyak. Kenapa ini? Karena belum bersyukur. Enggak semua orang dikasih begitu, kan? Nabi dikasih begitu. Bahwa dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang. Kalau kita kan dosa kita telah lalu bisa diampuni. Kita berwudu, lalu kita sholat dua rakaat, diampuni dosa kita yang telah lalu. Kita puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa kita yang telah lalu. Tapi yang akan datang, kita gak bisa. Nabi diampuni dosanya akan datang. Belum dilakukan sudah diampuni. Makanya Nabi bersyukur. Bagaimana cara Nabi bersyukur? Meningkatkan ibadah. Ya, kalau kita mensyukuri adanya Rasul, Rasulullah diutus kepada kita sebagai bentuk kesyukuran, tingkatkan ibadah, tingkatkan semangat belajar, tingkatkan metode di dalam belajar dan lain sebagainya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang harus kita yakini sebagai seorang Muslim. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila dia disyirikatkan, diduakan dengan siapapun di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Allah enggak suka diduakan. Kalau orang seorang muslim beribadah kepada Allah, maka hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah. Jangan lagi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa, dalam bertawakal, dalam meminta, dalam berharap, dalam rasa takut dan seterusnya, semua harus dia berikan kepada Allah. Dalam ritual penyembelihan, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah enggak suka kalau diduakan? La malakun muqarrabun. Apakah diduakan dengan seorang malaikat yang dekat dengan Allah? Ini malaikat dekat dengan Allah. Allah enggak suka diduakan. Padahal ini malaikat Masya Allah dekatnya sama Allah kan? Apalagi yang tidak dekat sama Allah. Malaikat yang dekat sama Allah, Allah tidak suka diduakan dengan malaikat. Kita berdoa kepada Allah, kemudian kita juga berdoa kepada malaikat. Ini enggak boleh. Ini apa namanya? Kesyirikan. Ini namanya kesyirikan. Wala nabiyun mursalun. Demikian pula Allah juga tidak suka, tidak ridha kalau dia diduakan dengan seorang nabi yang diutus. Nabi yang diutus berarti dekat juga posisinya dengan Allah. Malaikat dekat dari sisi tempatnya dan kedudukannya. Para nabi dekat dari sisi kedudukannya, statusnya dia sebagai nabi karena dia diutus oleh Allah. Itu pun enggak boleh kita menduakan Allah dengan para nabi yang diutus. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Sekali lagi, sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Di masjid kan tempat orang apa? Orang jualan atau orang ibadah? Orang ibadah di masjid. Walaupun sebagian kadang ya jualan di masjid. Enggak boleh ya. Doakan bangkrut kalau orang jualan di masjid. Enggak boleh. Transaksi di masjidnya. Kalau transaksi keluar masjid dulu baru transaksi. Enggak boleh dalam masjid untuk apa? Transaksi. Dilarang oleh Rasulullah. Disuruh doakan semoga dia bangkrut. Jadi boleh doakan supaya dia bangkrut. Jadi masjid itu untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Masjid yang kamu pakai untuk ibadah milik Allah. Artinya kamu ibadahnya sama Allah saja. Fala tad'u ma'allahi ilaha. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa, beribadah kepada seseorang, bersamaan dengan itu kalian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya menduakan. Ini perkara kedua. Perkara kedua. Ya. Yang menunjukkan wajibnya. Ini wajib dipahami. Jadi kita harus meyakini, dimasukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam akidah kita, keyakinan kita, bahwa Allah tidak suka ketika diduakan dengan siapapun. Ya, Allah tidak suka kalau ada orang berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Allah tidak ridho kalau ada orang takut kepada Allah, takut juga kepada selain Allah. Allah tidak senang kalau ada orang tawakal kepada Allah, tawakal juga kepada selain Allah. Seperti orang yang gantung-gantung, masang-masang jimat. Jangan ditawakal pada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dilarang pakai pelaris misalnya toh. Enggak boleh, dilarang. Ini bentuk apa? Bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada kertas-kertas. Takut kepada syaitan, dia pakai jimat misalnya. Enggak boleh. Ya? Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini, ini perkara kedua yang harus kita yakini setelah sebelumnya kita meyakini bahwa Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, mengutus kepada kita seorang rasul. Itu yang harus kita yakini kan pertama. Yang kedua ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau diduakan. Itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Allah tidak suka diduakan. Anda kalau ada masalah minta sama Allah. Ya, Anda kalau takut, takutlah hanya kepada Allah dan tawakallah hanya kepada Allah. Ya kan? Anda kalau menyembelih sesembelihan, berikan untuk Allah saja dan jangan diberikan kepada selain Allah. Ini namanya tauhid. Ini namanya apa? Tauhid. Dijadikan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi ini perkara yang disepakati oleh seluruh para rasul. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat untuk mengajak, mendakwai umatnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Menyuruh mereka untuk ikhlas, menyuruh mereka memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Di antara perkara atau dalil yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang bahwa ini adalah kesepakatan para Rasul, pertama adalah surah An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Jadi kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat ada seorang rasul, setiap umat ada seorang rasul. Setiap rasul ada di setiap umat. Ya, untuk apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Mengajak kepada umatnya, umatku, kamu hanya ibadah sama Allah. Wajtanibut tagut, tinggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus kepada setiap umat, itu dakwahnya mereka sama. Sama, supaya mereka menjauhi apa? Kesyirikan. Dari dulu sampai sekarang. Dari rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Karena pertama terjadi kesyirikan itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan. Dosa sudah ada. Anaknya Nabi Adam membunuh saudaranya. Dosa atau tidak ini? Dosa. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya ini akan dapat dosa dari setiap orang yang membunuh, karena dia orang yang pertama membunuh. Dosa dia dapat terus ini. Ya, multi level dosanya ya. Apa? Semua yang membunuh dosanya itu didapatkan sama yang pertama membunuh. Oleh karena itu jangan bikin contoh-contoh yang jelek. Kalau contoh yang jelek kita dipakai orang lain, maka orang lain tadi melakukan kejelekan, kita juga dapat dosanya. Walaupun bukan kita yang melakukan, cuma kita yang kasih contoh. Maka adalah orang bertobat kepada Allah ketika dia melakukan kejelekan dan dicontoh oleh orang lain. Ya, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa para rasul sepakat. Jadi ayat ini menunjukkan kesepakatan para rasul mendakwai manusia, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk ikhlas ibadahnya satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mencampur ibadahnya tadi untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa para nabi sepakat dalam masalah ini, dalam masalah tauhid, mendakwahkan tauhid, menjauhi kesyirikan, adalah surah Al-A'raf ayat 59. Surah Al-A'raf ayat 59. Ya. Yeah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisahnya Nabi Saleh dan Nabi Hud. Nabi Saleh dan Nabi Hud. Dan sebelumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian Nabi siapa? Nabi Nuh yang sebelumnya. Semua mengatakan apa? Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah saja. Tidak ada bagi kamu sesembahan selain Allah. Dakwah apa ini? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid sama dengan sebelumnya tadi. Sepakat seluruh para rasul, enggak ada perbedaan pendapat di kalangan para mereka. Dan tauhid ini yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Tauhid inilah yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Artinya mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Yang tauhid itu ada tiga ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Hah? Mengesakan Allah dalam penciptaan, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, dan lain sebagainya dari perbuatan Allah. Kita esakan Allah. Kita yakini satu-satunya yang menciptakan Allah. Tidak ada yang lain. Satu-satunya yang memberi rezeki Allah, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang mematikan dan menghidupkan Allah, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang memiliki alam semesta dan mengaturnya adalah Allah, tidak ada yang lain. Jadi tauhid dalam perbuatan Allah. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Apa maksudnya tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah dalam perbuatan hamba, dalam ibadah. Ketika kita berbuat satu ibadah, kita esakan Allah di situ. Ibadahnya kita cuma untuk Allah dan tidak kita berikan kepada selain Allah. Itu tauhid apa? Rububiyah. Ya, fokusnya kepada amalan kita. Kalau tadi tauhid rububiyah fokusnya kepada perbuatan Allah. Ini. Yang terakhir adalah tauhid al-asma wa sifat. Nama dan sifat. Artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang khusus untuk Allah dan sifat-sifat yang khusus untuk Allah. Ada kadang nama sama. Ya, nama sama, ada sebagian nama yang boleh juga dipakai oleh makhluk. Tapi dari sisi namanya saja saya sama. Tapi dari sisi sifatnya, makna yang terkandung di dalam nama tersebut tidak sama. Tidak apa? Sama. Di sini bedanya, sama namanya tapi dari sisi kandungannya enggak sama. Seperti Al-Aziz. Al-Aziz ya. Ini Al-Aziz ini adalah tuannya Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf dilempar ke sungai, ke sumur kan ya. Diambil orang, dijual jadi budak. Dibeli sama seorang bangsawan di di kota. Namanya Al-Aziz. Al-Aziz juga namanya Allah, sama. Apa bedanya? Kandungan yang terkandung di dalam nama tersebut. Al-Aziz yang perkasa. Kalau ada orang Al-Aziz perkasa, ada. Tapi keperkasaan dia jelas tidak sama dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi namanya sama. Nah, inilah tauhid. Tauhid yang kita bahas di sini adalah tauhid uluhiyah. Dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Inilah tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, tauhid uluhiyah. Kenapa para rasul tidak mendakwahkan tauhid rububiyah? Keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menguasai alam semesta dan seterusnya. Kenapa? Hah? Karena tauhid rububiyah orang semua paham. Orang semua paham. Enggak ada orang mengingkari adanya pencipta. Dia cuma belum dialog saja. Kalau udah dialog dia sama orang yang memiliki agama, ya, secara khusus kaum muslimin, maka dia akan tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya kan? Wajahadu biha wastaiqonatha anfusukum. Mereka mengingkari Allah, tapi sebenarnya hati mereka yakin bahwa ada pencipta. Jelas ini ya? Jadi tauhid rububiyah orang paham. Enggak didakwahkan orang bisa paham. Tapi tauhid uluhiyah itu yang didakwahkan oleh para rasul. Tauhid uluhiyah. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, tadi kita sudah sebut apa? Bahwa Allah tidak ridha kalau dia diduakan. Diduakan dengan malaikat yang didekatkan, diduakan dengan nabi yang diutus dan lain sebagainya. Jadi sebutkan di situ malaikat yang didekatkan. Supaya kita tahu, malaikat yang dekat sekali dengan Allah, dekat sekali dengan Allah, tinggalnya di langit. Ya kan? Malaikat itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun enggak bisa kita menduakan Allah dengan para malaikat. Padahal dia dekat sekali. Apalagi manusia. Apalagi kalau sudah meninggal. Jangan mentang-mentang orang yang ditokohkan di dunia, kemudian dia meninggal, lalu kemudian kita datangi kuburnya untuk meminta berkah di situ. Ini enggak boleh. Ini bentuk apa ini? Kesyirikan. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka enggak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja yang dekat, enggak boleh kita duakan Allah dengan malaikat, apalagi kalau manusia. Jauh kita tempat kita dengan Allah. Malaikat dekat sekali dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat dari sisi tempat mereka dekat dengan Allah. Mereka tempatnya di langit. Dan dari sisi kedudukan mereka juga dekat. Karena mereka adalah orang-orang atau makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Ada malaikat yang diutus untuk menurunkan hujan, ada malaikat yang diutus untuk membagi rezeki, ada malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa, ada malaikat yang diutus untuk menjaga surga, menjaga neraka dan lain sebagainya. Ada malaikat yang diutus untuk mencatat amalan baik dan amalan yang buruk. Banyak sudah diutus oleh Allah, dekat dengan Allah. Langsung mereka diutus, bukan manusia. Mereka diutus. Mereka yang diutus untuk mengawasi tingkah pola manusia di dunia ini. Ya, diawasi semuanya. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap semua perintah yang Allah perintahkan kepada dia. Itulah malaikat. Kalau manusia, ya manusia masih melakukan dosa. Ya, jadi jangan berharap bahwa ada manusia sempurna. Tidak ada manusia itu. Banyak cacat kekurangannya. Iya kan? Banyak cacat kekurangannya. Bukan malaikat. Malaikat itu betul-betul tidak ada bantahan sedikit pun terhadap perintah Allah. Tunduk sujud, disuruh sujud sama Adam dia sujud semua. Coba bandingkan dengan iblis, disuruh sujud dia pikir-pikir, waduh kalau saya sujud nanti ya bagaimana saya? Saya akan dilecehkan Adam. Adam orang baru, baru diciptakan. Kenapa dia mau sujud sama dia? Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Kenapa saya harus sujud sama dia? Masih berpikir. Coba malaikat disuruh sujud kepada Adam. Padahal malaikat Masya Allah makhluk yang mulia, disuruh sujud kepada Adam, mereka semua sujud. Ya, malaikat semua sujud kecuali iblis. Iblis berpikir dia mau sujud, merasa direndahkan. Dia gak tahu siapa yang perintahkan dia. Baik, itulah malaikat yang bersih, terpercaya, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan juga atau para nabi yang diutus. Para nabi yang diutus. Ya. Jadi nah inilah nabi yang diutus. Siapa itu nabi? Nabi adalah anak keturunan Adam. Ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi syariat. Ya. Kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Ini bedanya dengan definisi yang kita sebutkan tadi yang pertama. Ada yang membedakan bahwa nabi tidak diperintahkan menyampaikan ke orang lain. Kalau rasul disuruh perintahkan, menyampaikan ke orang lain. Ini kurang kuat ini pendapat. Jadi pendapat yang kuatnya bahwa nabi juga diutus untuk menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada orang lain. Kepada orang lain. Paham ya? Nah, cuma para nabi tersebut diutus dengan melanjutkan syariat yang sebelumnya. Dia tidak membawa syariat yang baru. Itu bedanya dengan apa? Dengan rasul. Kalau rasul diperintahkan, diutus untuk membawa syariat yang baru. Adapun nabi tidak. Adapun nabi tidak. Ya? Baik. Ini pendapat insyaallah yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Ya. Kemudian para rasul tersebut sekali lagi mereka adalah orang-orang yang diutus. Tapi tetap kita tidak boleh menduakan Allah walaupun dengan seorang nabi yang diutus. Kalau dia diutus berarti dia dekat dengan Allah. Itu pun gak boleh kita minta-minta berdoa kepada para nabi. Gak boleh. Kita kalau mau berdoa, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, inilah beberapa perkara. Kemudian disebutkan dari ayat Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Tempat-tempat ibadah yang tempat kamu ibadah itu miliknya Allah. Kamu ibadahnya hanya kepada Allah. Dan jangan kamu berdoa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapapun dia. Kepada siapapun dia. Itulah masjid, ya, tempat ibadah. Artinya di sini yang diinginkan adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Diperintahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita melakukan apa? Syirikan. Kesyirikan artinya menduakan Allah. Bukan berarti orang itu tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya apa? Menduakan, syirikan. Ya, menyamakan. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh diduakan Allah dalam perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Insyaallah sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dua hal yang kita sebutkan tadi. Jadi sisa satu masalah yang belum kita bahas. Dan satu masalah ini penjelasannya, pembahasannya agak panjang, maka kita perlu waktu untuk membahasnya insyaallah di pertemuan kita yang selanjutnya. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami masalah-masalah tauhid, masalah akidah sebagai pesangon kita, ya, sebagai bekal kita di dalam kehidupan di dunia ini, ya, supaya di kehidupan selanjutnya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk berbahagia dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan, bisa dicatat, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.